Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَاشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya dari sahabat Anas Ibnu Malikin radhiyallahu ta'ala an. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sebuah khutbah, ma sami'tu mithlaha qat. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, tidak pernah aku mendengar khutbah yang semisal dengan khutbah pada saat ini sebelumnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak atau sering menangis meneteskan air mata. Maka kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, menggambarkan situasi, kondisi dan suasana saat itu para sahabat radhiyallahu ta'ala an majma'in. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, menyaksikan apa yang aku saksikan, mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wala bakaitum katsira, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis saat mendengar kalimat ini. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka semua menutup wajah-wajah mereka, walahum khanin, dan pada saat itu mereka khanin, yakni menangis dengan terisak. Ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa huwa al-buka ma'a ghunnatin wa intishaqis sauti minal anf, sampai hidungnya ya itu mendengung terisak-isak saking bersedihnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, وَمَا تَلَذَّتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ, bahkan selain sedikit tertawa dan juga banyak menangis, kalian مَا تَلَذَّتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ, kalian tidak lagi bisa merasakan kenikmatan bersama istri-istri kalian di atas ranjang kalian. وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاتِ taj'aruna ila Allah, dan kalian akan berbondong-bondong untuk keluar, ila su'udat, menuju tempat yang tinggi, taj'aruna ila Allah, dan kalian akan mengibah, meminta belas kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Lawadittu inni kuntu syajaratan tu'dad. Seandainya aku itu hanya sebuah syajarah, sebuah pohon yang ditebang. Seandainya apa? Kalian mengetahui apa yang aku ketahui dan melihat apa yang kalian yang aku lihat. Dan di antara yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kita saksikan. Apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum sempat untuk kita lihat, yang akan membuat hati ini lembut, mata banyak meneteskan air, ya, dan juga sedikit untuk tertawa, yaitu uridat alayyal diperlihatkan di hadapanku al-jannatu wan-nar, surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarr, tidak pernah aku melihat sebaik seperti kebaikan di surga dan kejelekan seperti kejelekan di neraka. Dalam riwayat lain, riwayatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raaitun nar, aku benar-benar pernah melihat neraka. Walam ara kal yawmi mandaraqat, dan tidak pernah satu hari pun dari hari-hari yang aku lalui aku melihat mandaraqat, pemandangan yang lebih mengerikan daripada saat aku melihat apa? Neraka jahannam. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang disebutkan tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas bin Malik, "Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu." Maka tidak pernah datang hari demi hari di hadapan dilalui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda minhu, yang lebih berat daripada hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tersebut. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma li lam ara Mikail dhahikan qat." Wahai Jibril, tidak pernah aku melihat malaikat Mikail dhahikan qat, dia tertawa, dia tersenyum. Maka kata malaikat Jibril alaihi salam, "Ma dhahika Mikailu mundu khuliqatin nar." Tidak pernah malaikat Mikail tertawa dan juga tersenyum, mundu khuliqatin nar, semenjak diciptakannya neraka jahannam. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, melihat neraka jahannam merupakan perkara yang sangat berat, perkara yang mampu membuat hati seorang sempit, ya, tersayat hatinya, ya, bahkan bisa tersiksa dengannya. Ya, karena itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkannya kita dengan neraka jahannam. Adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan di antara azab, siksa bagi penghuni kubur yang mendapatkan adabul qabr, yang mendapatkan siksa kubur, adalah dibukakan pintu di kuburnya, di liang lahatnya, ya, yang langsung berhadapan dengan neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya." An-nar, neraka jahannam, yu'raduna 'alayha, diperlihatkan, dipampangkan alaiha kepada para penghuni kubur yang memang layak mendapatkan siksa kubur, udhuwa wa asyiya, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Ya, itu adalah siksaan. Yang dengan itu seorang yang mendapatkan siksa kubur, wal'iyadhu billah, dia akan merasa sempit hatinya, berat jiwanya. Ya, Oleh karena itu, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah semestinya bagi seorang muslim, seorang mukmin yang dia memiliki keimanan dalam hatinya, ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nar, tentang neraka jahannam wa adabiha dan juga adab-adabnya, ya, seakan-akan dia melihat siksa dan neraka tersebut melalui apa? Hati dan juga mata keimanannya. Ini yang semestinya. Ya. Bagi seorang mukmin demikian. Ketika datang ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang neraka, siksaannya, penghuninya, sifat-sifat dan bagaimana makanan serta minuman ahlun nar, penduduk neraka, maka seorang mukmin mengimaninya. Bahkan sebisa mungkin dia melihat dengan mata keimanannya. Sebagaimana disebutkan oleh Handalah Ibnu Rabi' Al-Usayyidi radhiyallahu taala an, dalam Sahih Muslim, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menceritakan, mensifatkan kepada kita bil jannati wan nar, tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yu 'ain, maka kita para sahabat seakan-akan melihat surga dan neraka ra'yu 'ain, benar-benar berada di hadapan kita. Ya. Barakallahu fik. Sahabat Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Takhwif minan Nar, pernah suatu ketika utiya bi ta'am, dihidangkan sebuah makanan. Wa kana sha'iman, dan di waktu siangnya beliau sedang berpuasa. Didatangkan makanan di hadapan beliau di waktu malam, di siangnya beliau sedang apa? Berpuasa. Ketika itu sahabat Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu ta'ala an sedang membaca Al-Qur'an. Dan sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ladaina ankala wa jahima." Inna ladaina, sesungguhnya di sisi kita, ankala, belenggu-belenggu yang sangat kuat, wa jahima, dan juga neraka jahannam, neraka jahim, wa ta'aman da ghussatin wa adaban alima, wa ta'aman, dan makanan-makanan, yakni dalam neraka al-jahim, neraka jahannam, da ghussatin, makanan yang apabila dimakan, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, da ghussah, dia akan menyangkut, menempel di mana? Tenggorokan. Dan itulah makanannya penduduk, makanannya ahlun nar. Mereka hidup lama, panjang di dalam neraka jahannam, ya, dan tidak ada makanan baginya ketika mereka lapar, ketika mereka haus, kecuali ta'aman dha ghussah, makanan yang apabila kita makan zaghussah, dia akan menyangkut, menempel di tenggorokan, atau min dhari, atau makanan dari pohon yang berduri, ya, minuman dari nanah, ya. Maka ketika sampai pada ayat ini, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala menangis sejadi-jadinya, ya, membayangkan dengan matanya, yakni mata keimanannya, ta'aman zaghussah, makanan yang ada di hadapannya itu adalah ta'aman dha ghussah, makanan yang akan menempel, menyangkut di tenggorokan ketika dimakan. Tetapi lapar ketika tidak makan. Adanya makanan dha ghussah, dia akan menempel, menyangkut di tenggorokan. Ya subhanallah, kita di dunia ini makan ikan, satu duri nyangkut saja rasanya, ya, yeah, berat. Satu duri saja nyangkut, kecil ternyata kalau kita keluarkan. Ya Allah, kecil. Tapi perasaan tidak nyamannya sangat sengsara seakan-akan. Ya. Tapi makanan di neraka jahanam, ta'aman dha ghussah, makanan yang akan menyangkut di tenggorokan, tidak bergerak, ya, menutupi kerongkongan. Na'udzubillah. Maka ketika itu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an menangis sudah sejadi-jadinya, dan tidaklah disentuh makanan yang ada di hadapannya. Padahal apa? Kana sha'iman, di waktu siangnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu sedang berpuasa. Demikianlah keadaannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Ya. Dan semestinya demikian seorang mukmin. Semestinya seharusnya juga demikian seorang muslim. Meskipun dia belum melihat dengan mata kepalanya neraka jahanam, siksaannya, penduduknya, dan sifat-sifatnya yang sangat mengerikan, tetapi ketika ayat-ayat dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, dia baca ayatnya, dia baca hadisnya, ka'annahu ra'yu 'ain, seharusnya seakan-akan dia melihat dengan apa? Mata kepalanya. Para salaf dahulu ya, ketika terkena air panas ya, mereka mengingat ya, bagaimana panasnya api neraka, bagaimana panasnya minuman para penduduk neraka ya, yang apa beda diminum, yaghli dimaghu, otaknya akan ikut apa mendidih. Harusnya demikian. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik ya, yang mereka ketika datang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya mereka tidak mengindahkannya ya. Datang ayat tentang neraka, datang ayat tentang siksa neraka dan juga penghuni neraka ya, lewat begitu saja ya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan siapa saja yang mengikuti golongan-golongan ini, ketika datang ayat peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang neraka, dan juga peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan tentang neraka dan kengeriannya, kok dia biasa saja, tidak lembut hatinya, tidak perasaan hatinya, dan tidak menetes air matanya ya, karena mengingkari, karena kesombongannya, karena keengganannya. Maka akan datang hari di mana mereka mau tidak mau ya, akan dipaksa untuk mengakui adanya neraka jahanam. Jadi pilihannya hanya dua. Kita melihatnya sekarang dengan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengimaninya dengan keimanan yang tinggi, atau kita mengabaikannya acuh, melewatkannya begitu saja, lalu Allah subhanahu wa ta'ala paksa kita untuk benar-benar mengakui ya, neraka jahanam. Dengan apa? Dengan diperlihatkannya kita langsung kelak di hari kiamat, wal'iyadzu billah. Dan demikianlah keadaan orang-orang kafir ya. Kan diperlihatkan neraka jahanam secara langsung, itu sebagai paksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau neraka itu harus diakui keberadaannya. Adapun orang mukmin ya, yu'minuna awwalan, mereka mengimaninya terlebih dahulu di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan ketika datang Rabbmu dan juga malaikat soffan soffa, datang berbaris bersof-sof, waji'a yawma idin bi jahannam, maka didatangkan pada hari tersebut bi jahannam, dengan neraka jahannam. Yawma idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra, maka pada hari tersebut, ketika yawma idin yaji'u yawma idin bi jahannam, didatangkan pada hari tersebut neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, manusia mulai wa anna lahu dzikra, tetapi kesadarannya sudah tidak lagi bermanfaat. Ya, yakni semuanya akan dipaksa untuk mengakui neraka. Pilihannya kan sekarang atau apa? Allah paksa untuk melihatnya. Maka ketika orang kafir, orang munafik, al-mujrim, orang yang mujrim, mereka melihat neraka jahanam, sudah tidak ada pilihan lain kecuali apa? Mengakui adanya neraka jahanam. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kata Allah dalam surah Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin, sungguh engkau telah lalai, fi ghaflah, dalam kelalaian. Ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, dari perkara ini, dari perkara yaumil akhir, hari akhir, hari kiamat, dan juga tentang neraka. Fakashafna anka gita'aka, maka kita singkapkan gita'aka, perkara yang selama ini menghalangi engkau dari mengakui apa yang semestinya kalian akui, kalian imani. Fabasarukal yawma hadid, maka pandanganmu, penglihatanmu, al-yawma, pada hari ini, hadid, begitu tajamnya. Kurang tajam bagaimana? Neraka sudah berada di hadapannya, yang dulu dilalaikan. Ya. Maka ketika hati lalai dari mengingat an-nar, sehingga tidak bisa lembut meneteskan air mata, Allah akan sadarkan pada hari kiamat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Disuruh lihatkan. Ini lihat. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan dinampakkan, diperlihatkan, al-jahimu liman yara, neraka jahannam, liman yara, siapa saja yang Allah kehendaki untuk melihatnya. Dan orang-orang kafir ketika melihat neraka jahannam, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka sangat-sangat yakin, yakin betul bahasanya mereka akan apa? Masuk ke dalamnya. Wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha. Wa ra'al mujrimuna an-nar, dan ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, mereka melihat an-nar, neraka jahannam, fa dhannu, mereka yakin betul, annahum muwaqi'uha, mereka benar-benar akan masuk ke dalamnya, walan yajidu anha masrifa, dan mereka sekali-kali tidak akan pernah bisa menemukan anha, jalan berpaling dari apa, neraka jahanam. Sudah dipaksa di hadapan, dipaksa sudah untuk melihat neraka jahanam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tekankan, wa yu'ta bi jahannam, dan pada hari kiamat didatangkan neraka jahanam. Walaha sab'una alfa zimamin, neraka jahanam adalah makhluk yang diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laha sab'una alfa zimam, yang memiliki 70,000 ikatan, jeratan. Wa ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin, 70,000 kekangan, setiap kekangannya ada berapa? 70,000 malaikat. 70,000 kali 70,000. Ya, karena setiap kekangan ya itu ada 70,000 malaikat. Tinggal dikalikan berapa kekangan? 70,000 kekangan. Banyak. Dan malaikatnya adalah malaikat yang ghiladun syidad, sangat kuat, sangat keras. Ya. Untuk memegangi tali kekangnya siapa? Neraka. Wa ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin, dan setiap tali kekangannya itu ada 70,000 malaikat, ya jurunaha, yang menariknya, yang ya menghardiknya. Ya, maka neraka ini akan dibawa, dihadapkan kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Maka demikianlah keadaannya. Hanya ada dua pilihan. Kita mengimaninya sekarang tentang neraka, yang demikian itu akan melembutkan hati dan menjadi sebab ya air mata akan apa, menetes, dan itu tanda apa, hati yang lembut. Atau sebaliknya, hati kita keras, mendengar ayat-ayat tentang neraka kita tidak bergeming. Allah subhanahu wa ta'ala wa burrizatil jahim, Allah akan datangkan neraka jahanam, kita dipaksa untuk melihatnya. Adalah Fudail ibnu Iyad rahimah Allah, seorang ulama kalangan tabi'in atau ajba'ut tabi'in, ya, yang sangat terkenal. Ya, beliau dahulunya adalah seorang apa? Begal, quta'ut tariq, sangat kejam, sangat bengis. Kalau mungkin zaman kita bisa disebut sebagai seorang apa? kalau tukang membunuh itu apa? Psikopat, ya. Hampir aja kesebut psikolog, mah. Psikopat, ya. Berdarah dingin, ya, terkenal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang hidayah atau taufik. Suatu ketika Fudail bin Iyad mendengar suara sayup-sayup seorang anak kecil perempuan membaca Al-Quran, hingga tiba pada saat gadis itu membaca sebuah ayat, alam ya'ninil ladzina amanu an taksya'a qulubuhum li dzikrillah, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, an taksya'a qulubuhum, untuk tunduk takut khusyuk hatinya kepada Allah, li dzikrillah, ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Fudail bin Iyad mengatakan, bala, al-an, tentu sudah tiba waktunya sekarang, ya. Lalu bertobatlah Fudail bin Iyad rahimahullah, ya. Dan beliau memiliki seorang anak bernama Ali bin Fudail bin Iyad yang ternyata nakal juga. Putranya namanya Ali, ya. Karena sudah tobat Fudail bin Iyad, maka dididiklah anaknya. Tetapi berat sekali untuk mendidik seorang Ali, ya, tidak bergeming untuk dididik, hingga akhirnya dengan ketawalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau kepasrahannya bisa dibilang demikian, ya, tentunya dengan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, mendidik dengan baik si Ali ini. Ya. Fudail bin Iyad rahimahullah ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku telah mendidik Ali dengan didikan yang optimal sudah. Fa'adibhu, maka didiklah dia ya Allah. Ya. Maka dengan sebab doa dan juga usahanya Fudail ibn Iyad rahimahullah, Ali, ya, menjadi seorang anak yang saleh, menjadi seorang anak yang sangat lembut hatinya. Ya. Seorang anak yang saking lembut hatinya, jiwanya, Ali ibn Fudail ibn Iyad rahimahullah, ketika mendengar pembicaraan tentang neraka, beliau tidak kuat, langsung pergi, tidak melanjutkan apa pembicaraan tersebut, saking apa lembut hatinya seorang Ali putranya Fudail. Dan Fudail ibn Iyad rahimahullah setelah taubat, beliau dipilih, ditunjuk menjadi seorang imam di sebuah masjid. Wa kanat qira'atuhu hazinah mubkiyah ka'annahu yukhatibun nas. Dan Allah Fudail bin Iyad rahimahullah ketika mengimami manusia, kanat qira'atuhu hazinah, bacaannya membuat manusia yang mendengar bersedih, bahkan sampai menangis. Ka'annahu yukhatibun nas, ketika membaca ayat di dalam mengimami manusia, Fudail bin Iyad rahimahullah seakan-akan mengajak manusia, ya, berbicara dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah berikan kelebihan bagi siapa? Fudail bin Iyad rahimahullah. Ya. Maka bapak seorang imam, bacaannya mendidikan, putranya Ali adalah seorang anak yang saleh yang hatinya sangat apa? Lembut. Maka bukan satu dua kali ketika ayahnya mengimami Fudail bin Iyad rahimahullah, ya, lalu akan ayat-ayat yang pada yang disebutkan tentang neraka atau tentang hari kiamat, ya, Fudail bin Iyad membaca dalam sholatnya, dan ketika itu Ali ibn Fudail ibn Iyad rahimahullah menjadi makmumnya, ya, jatuh pingsan. Bukan sekali dua kali ketika ayahnya membaca ayat al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pingsan siapa? Ali putranya. Bacaan ayahnya menyedihkan, putranya gampang sedih, hatinya lembut, maka pingsan ketika itu, ya, mendengar bacaan ayahnya. Di kesempatan berikutnya, ya, Fudail ibn Iyad kalau dia tahu putranya menjadi makmumnya, ya, dia tidak akan membaca ayat tentang apa? Tentang neraka atau tentang hari kiamat, tidak akan. Tetapi ternyata ketika itu Fudail bin Iyad tidak tahu, ternyata putranya menjadi makmumnya. Dibacalah ayat tentang al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Tentang al-hakumut takatsur, kalian itu senang untuk bermegah-megahan, mengumpulkan harta, at-takatsur, menjadikan harta menjadi kathir, banyak, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian benar-benar mengunjungi apa? Kuburan, yakni mati sudah. Tsumma latarawunnal jahim atau latarawunnal jahim, kalian benar-benar akan melihat neraka jahannam. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kalian sungguh benar-benar latarawunnaha akan melihatnya, melihat neraka jahannam 'ainal yaqin, dengan apa? Mata kepala kalian. Ketika ayahnya Fudail membaca ayat ini dalam sholatnya, ternyata Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullah menjadi makmumnya, maka pingsan untuk yang sekian kali. Maka ketika pingsannya Fudail atau Ali bin Fudail bin Iyad untuk yang sekian kalinya, ibunya, putrinya atau istrinya Fudail bin Iyad protes kepada ayahnya, "Wahai Fudail, seharusnya engkau membaca ayat yang tidak menyebutkan padanya apa? Neraka. Padanya tentang siksaan Allah atau tentang hari kiamat. Sungguh anakmu ini adalah anak seorang yang hatinya sangat rapuh, sangat khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memilih ayat yang seperti itu." Maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Seandainya aku tahu, tentu aku tidak akan memilih ayat-ayat yang demikian. Hanya saja saya tidak tahu bahwasannya putra kita Ali saat itu sedang berada di belakangku sebagai makmum." Maka tidak tahu ketika itu Fudail, hingga akhirnya disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala bahwasannya Ali putranya Fudail ibn Iyad rahimahullah ini sholat di waktu subuh, disebutkan seingat kita di waktu subuh, ayahnya Fudail ibn Iyad rahimahullah mengimami, bacaannya menyedihkan, dan disitulah Fudail ibn Iyad kembali membaca sebuah ayat yang disebutkan padanya tentang orang-orang kafir ketika mereka diberdirikan oleh Allah, diposisikan, dihadapkan langsung di dalam atau di hadapan neraka jahannam. Saat itulah kembali seorang Ali bin Fudail bin Iyad, putranya Fudail Ali, kembali terjatuh, tersungkur di dalam sholatnya, namun kali ini beliau tidak lagi untuk selama-lamanya. Tuwfiya Ali rahimahullah, wafatlah Ali ibn Fudail ibn Iyad. Ayahnya tidak sengaja, karena tidak tahu bahwasanya putranya Ali berada di belakangnya. Lalu membacalah surat yang panjang, surat Al-An'am, sampai pada ayat walau jara, seandainya engkau melihat, idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka orang-orang kafir, wuqifu, mereka telah berdiri bersiap, 'alan nar, di hadapan neraka jahanam. Faqalu ya laitana nurad, maka ketika itu orang-orang kafir mengatakan, ya laitana, duhai seandainya nurad, kita bisa kembali. Pada saat itu ayahnya membaca ayat tersebut, Ali bin Fudail ibn Iyad, saking lembut dan rapuh hatinya mendengar bacaan ayahnya Fudail ibn Iyad yang hazinah, yang sangat menyedihkan, Ali kembali tersungkur untuk kesekian kalinya, namun pada kali ini beliau rahimahullah tidak lagi bangkit untuk selama-lamanya. Sehingga Ali lebih dulu wafat sebelum ayahnya Fudail ibn Iyad rahimahullah. ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seorang mukmin hatinya yang lembut. Tinggal mendengar ayat-ayat yang seperti ini, ya, lembut hatinya, menetes matanya. Naam. Dan Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullah, seakan beliau terbawa dengan ayat yang sedang dibaca oleh ayatnya. Walau cara, seandainya engkau melihat, kan seakan-akan apa? Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kita semuanya. Meskipun sejatinya yang diajak bicara langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat ini adalah untuk umatnya. Walau cara, seandainya engkau melihat, itwuqifu 'alan nar, ketika orang-orang kafir dia telah berdiri langsung di hadapan, dan itu terbayang oleh Ali bin Fudail sehingga beliau terjatuh wafat, berhenti berdetak jantungnya. Ya, karena apa? Terbayang. Dan sungguh ketika seorang sudah berada di hadapan jahat, baru sekedar apa? Melihatnya saja itu adalah sebuah siksaan yang sangat besar, siksaan yang sangat berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberi keutamaan kepada tiga golongan. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan tiga golongan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Mu'jam atau Tabrani, seingat kita, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallam, thalathatun, tiga mata, la yara ayyunuhumun nar, atau tiga golongan yang tiga golongan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijaga pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mata-mata mereka tidak akan pernah melihat neraka jahanam. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainun, sepasang mata, yang harasat fi sabilillah, yang dia tidak terlelap, ditahan kantuknya, ya, karena berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat mata-mata kaum muslimin mereka terlelap jam untuk beristirahat di waktu malam, ya, sepasang mata ini tetap terjaga, ya, di jalan Allah. Ya. Di saat kaum muslimin mereka beribadah dengan tenang di waktu malam dengan rasa amannya, kedua mata ini digunakan untuk berjaga, ya, ditahan untuk tidak terpejam dan terlelap, untuk memberikan rasa aman bagi kaum muslimin. Maka mata-mata yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melihat neraka jahanam. Maknanya juga tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, karena matanya saja dijaga untuk tidak melihat neraka jahanam. Mata yang kedua kata Rasulullah SAW yaitu ainun bakat min khasyatillah, sepasang mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam salatnya beliau hanya membaca satu ayat, yukarriruha, beliau ulang, hatta yusbiha, sampai datang waktu subuh, wahuwa yabki, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menangis sejadi-jadinya. Ya. Satu ayat untuk salat malamnya Rasulullah sallam kan sangat panjang, 11 rakaat. Rakaat yang pertama Al-Fatihah, lalu apa? Al-Baqarah. Setelah itu apa? Ali atau An-Nisa Ali Imran. Tiga surat paling panjang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam satu rokaatnya. Dan rokaat berikutnya dari 11 rokaat yang ada semisal dengan rokaat yang pertama. Rukuknya seperti berdirinya, iktidalnya seperti rukuk, sujudnya semisal dengan berdirinya. Panjangnya salat Rasulullah SAW. Tetapi disebutkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma membaca satu ayat dan beliau menangis dalam ayat tersebut atau dalam surat tersebut sampai waktu pagi, yaitu ayat indaghfir lahum fa innahum ibaduk Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, in tu'adzibhum mereka hambamu, fa innahum ibaduk, mereka semua adalah hambamu ya Allah. Ya sudah haknya Allah untuk menyiksa hamba-hambanya. Wa in taghfir lahum, tetapi kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka, sesungguhnya engkau antal azizul hakim, engkau adalah zat yang tetap maha al aziz, maha perkasa, dan juga al hakim, maha bijak. San harus mengulang ayat. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menangis. Tangisan ketika membaca ayat. Ketika dibacakan Al-Qur'an oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, fa kaifa idza ji'na bika syahid? Bagaimana ketika kita datangkan engkau sebagai syahid, sebagai saksi, ala haula, atas mereka umatmu? Menangis Rasulullah SAW, hasbuk ya Abdullah, dicukup-cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Udah menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdul Mutarrif, Abdullah bin Syahir atau Syajir, naam, atau Syakhir, bahasanya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, ya, wa fi sadri, dan ketika itu di hati beliau seakan-akan azir al-mirjal, seperti sebuah teko yang airnya mendidih, yakni bergerak berguncang, saking apa kuatnya tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah menangis air matanya menetes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang terkenal tegasnya, wibawanya, begitu gagahnya. Diriwayatkan wajahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu membekas, seperti aliran air karena seringnya apa? Menangis. Dan adalah sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala, pernah disebutkan kepada beliau dalam keadaan beliau sedang dihadapkan dengan makanan, wahwa sha'im, beliau sedang berpuasa di waktu siang. Qutila Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu ta'ala, lalu teringat Abdurrahman ibn Auf bahwasanya telah terbunuh sahabat Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu ta'ala, wahwa khairun minni, dan Mus'ab ini adalah orang yang lebih baik daripada aku, daripada Abdurrahman ibn Auf. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah, dan beliau miliki kecuali satu lembar kain saja untuk mengafani beliau. In ghudhiya biha ra'suhu badat rijlah, ketika selembar kain itu ditarik ke atas untuk menutupi wajahnya, badat rijlah, maka akan nampak kedua kakinya. Wa in ghudhiya biha rijlah, sebaliknya ketika ditarik kain tersebut, kain kafannya, untuk menutupi kedua kakinya, bada ra'su, maka akan terlihat kepalanya. Maka Rahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala ketika itu, thumma busitalana minad dunya, kemudian kita diluaskan, dilapangkan rezeki dunia untuk kita. Ma busitalana, apa yang kita miliki sekarang? Awqala, atau beliau mengatakan, u'tina minad dunya ma u'tina, telah diberikan dari dunia apa yang telah kita dapatkan ini. Sementara Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala ketika wafat tidak punya kain untuk menutupi tubuhnya kecuali satu lembar, yang apabila ditutupkan dengan kain tersebut kepala beliau, badat rijlah, kakinya akan nampak. Tetapi kalau in ghudhiya ra'suh, ketika kepala atau kakinya yang ditutupkan, bada ra'suh, akan nampak kepalanya. wa busita lana minad dunya ma busit. Kita dilonggarkan, diluaskan dunia kita seperti apa yang kita dapatkan. Ya, maka kata beliau, qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Sungguh aku sangat khawatir dunia kita atau kebaikan kita ujjilat, telah disegerakan. Hasanatuna qad ujjilat, kebaikan kita telah apa? Disegerakan. Maka tidak ada bagian kita di akhirat. Thumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Maka ketika itu sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu menangis dan meninggalkan makanannya. Barakallahu fikum. Demikianlah di antara mata yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melihat betapa mengerikannya siksa neraka, itu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata-mata yang meneteskan air matanya karena di waktu malam dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala lalu menangis. Atau di waktu malam dia termenung, ya, teringat dosa-dosanya yang dulu dia kerjakan begitu mudahnya, lalu dia khawatir akan hisab dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafa'ayna, kemudian meneteslah air matanya. Maka mata-mata yang seperti ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari melihat kengerian api neraka. Yang ketiga, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu aynun, aynun ghuddat min maharimillah, sepasang mata yang ditundukkan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melihat perkara yang tidak semestinya, ya, aurat-aurat yang tidak semestinya kita melihat, langsung tundukkan. Ya, atau perkara-perkara haram yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat kemudian lalu tidak diingkari, justru apa? Ridho terhadapnya, juga tidak semestinya. Atau tidak langsung, apa maknanya tidak langsung? Melihat yang diharamkan Allah, aurat yang semestinya tidak kita lihat, tetapi melalui apa ini? Smartphone, Android, ya. Itu kan secara tidak langsung. Ketika kita melihat lalu kita geser, kita tundukkan pandangan kita, maka itu termasuk dari aynun ghuddat min maharimillah, mata yang ditundukkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga mata ini, barakallahu fikum, berjaga di jalan Allah, menangis karena takut kepada Allah, karena lembut hatinya, dan juga mata yang ditundukkan dari perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, sungguh aynun la yara ya yarahumun nar, ya, mata-mata mereka, la yara a'yunuhumun nar, mata-mata mereka tidak akan melihat neraka jahanam. Dan sungguh ini adalah sebuah fadlun azim, sebuah keutamaan yang sangat besar, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya mata kita akan dijaga dari melihat api neraka. Dan dengan sebab mata yang menangis, ma'asyaral muslimin, karena tanda lembutnya hati, sungguh Allah akan berikan dia naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, tujuh golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, tujuh golongan yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata Rasulullah sallam, rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang dia mengingat Allah khalian ketika dia bersendiri, ya, berzikir, membaca ayat atau takut karena dosa-dosanya, khalian dia bersendiri. Fafadhat 'aina, kemudian menetes dari kedua matanya air. Ya, sungguh dia akan diberikan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok mata yang terjaga dari melihat api neraka itu merupakan sebuah keutamaan? Kenapa? Permisalannya seperti ini. Analogisnya, kiasnya seperti ini. Ketika kita di dunia, ya, di hadapan kita langsung atau kita dipaksa untuk melihat, kita didudukkan, ya, seorang di depan kita, baik kita kenal ataupun tidak kita kenal, ya, di hadapan kita dia disiksa, dipotong jarinya satu persatu di hadapan kita, tangannya terus, ya, terakhir dipenggal lehernya, ya, didengakkan, dihadapkan kepalanya ke atas, lalu dipenggal dengan pisau yang tajam lehernya dengan beberapa kali tebasan sayatan, keluar dari lehernya apa darah yang segar di hadapan kita. Bagaimana perasaan kita? Hati kita ikut tersayat. Kita mungkin seumur hidup tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Iya tidak? Di depan kita orang dibunuh, atau di hadapan kita orang kecelakaan, naudzubillah, ya, perutnya pecah, kepalanya pecah, otaknya keluar dengan darah yang segar di hadapan kita langsung, dia meminta tolong. Apa perasaan kita? Tersiksa tidak? Tersiksa. Hati kita akan ikut apa? Tersayat. Maka bagaimana ceritanya ketika yang kita saksikan adalah siksaan yang paling pedih, yaitu siksaan di dalam neraka jahanam. Tentunya itu akan sangat-sangat menyiksa kita, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kita sebutkan tadi, di dunia saja kita sudah tidak sanggup untuk melihatnya. Pasti saya jamin jenengan akan berusaha untuk merem. Di hadapan kita kejadian tersebut, pasti akan berusaha untuk merem. Pasti akan berusaha untuk memejamkan mata. Lalu bagaimana ketika kita dipaksa untuk melihat kengerian, siksa, neraka, jahannam. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Maka pada hari itu tidak ada yang lebih kejam, lebih sadis, lebih pedih siksanya daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanda seseorang hatinya lembut ketika membaca ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang neraka, siksaan dan yang selainnya, sungguh dia akan meneteskan air mata, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga mata tersebut dari melihat neraka jahannam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan juga hidayahnya sehingga hati kita menjadi hati yang lembut. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.